رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود قال: تعلم القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، إني لا أقول بألف لام ميم عشرا ولكن بألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. قوله رضي الله عنه فإنكم تؤجرون به أي بتلاوتكم للقرآن، والمراد بقوله إن بكل اسم منه عشرا أي حرف من حروف القرآن كما تقدم في الحديث الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para pengikutnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaq Hamalatil Quran, dan telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Hussein bin Abdul Jabbar, telah menceritakan Syuja' bin Makhlad, telah menceritakan kepadanya Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Atha' bin Sa'ib, dari Abu Al-Ahwas dan Abu Al-Bukhturi, bahwasanya sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul qur'ana watluhu fa innakum tu'jaruna bih, inna bi kulli ismin minhu ashra, inni la aqulu bi alif lam min ashr walakin bil alif ashr wal bil lam ashr wa bil mim ashr. Pelajarilah Al-Qur'an dan bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pahala darinya, dan sesungguhnya setiap satu isim itu ada 10 pahala, dan aku tidak mengatakan dengan alif lam mim itu 10, akan tapi dengan alif itu 10 pahala, dengan lam 10 pahala, dan dengan mim 10 pahala. Maksud dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fa innakum tujaruna bih, yaitu kalian akan mendapatkan pahala dengan membaca Al-Qur'an. Maksud beliau, dan sungguhnya untuk setiap isim itu ada 10 isim, di sini maksudnya adalah huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang sebelum ini. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة ابن أبي الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. المراد بجمع القرآن أي في صدره حفظا لحروفه وفهما لمعانيه ودلالاته، وهذا بلا شك قد حمل أمرا عظيما وخيرا جزيلا. وقوله يحد مع من يحد أي من الطيش والعجلة، فلا يكون مع أهل الطيش والعجلة والاندفاع، ولا يجهل مع من يجهل أي لا يشارك الجاهلين في جهلهم بل يربع بنفسه عن ذلك. وقوله لأن القرآن في جوفه، هذا تعليل لقوله أدرجت النبوة بين كتفيه، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الأثر فيه فضل من جمع القرآن في صدره حفظا لحروفه وعناية بمعانيه وفهما لدلالاته وشغلا لأوقاته بهذا الكتاب العظيم. أقرأ الإسناد ساق بسند عن عبد الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah Imam Al-Ajurri rahimahullah meriwayatkan dari dengan menyebut sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang menghafalkan Al-Qur'an berarti dia telah membawa sesuatu yang sangat agung, karena nubuah kenabian telah dititipkan di antara dua pundaknya, akan tetapi dia tidak diberi wahyu. Maka tidak sepantasnya bagi penghafal Al-Quran atau pengemban Al-Quran untuk berbuat tergesa-gesa, menjadi orang yang tergesa-gesa seperti orang yang tergesa-gesa, dan tidak berbuat bodoh seperti orang yang berbuat bodoh, karena Al-Quran berada di dalam dirinya. Perkataan sahabat Amr bin Al-As atau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Al-Qur'an fi jawfihi, Al-Qur'an berada pada, atau perkataan beliau man jama' Al-Qur'an, barang siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an berarti ia telah menghafalkan Al-Qur'an dalam dadanya. Ia menghafalkan huruf-hurufnya, memahami makna-maknanya, petunjuk-petunjuknya, dan ia telah membawa atau mengemban perkara yang sangat agung dan kebaikan yang sangat besar. Adapun perkataan beliau fala yambaghi li hamilil Qur'an, maka tidak pantas bagi pengemban Al-Qur'an an yahudda ma'a man yahud, untuk berbuat kasar, berbuat seperti orang yang tidak mempunyai ilmu, tergesa-gesa dalam perbuatannya dan perlakuannya. Maksud perkataan beliau wala yajhalu ma'a man yajhal, tidak ikut berbuat bodoh bersama orang-orang yang melakukan kebodohan. Ia menjauhi perbuatan orang-orang dungu, perbuatan orang-orang jahil, karena ia adalah penghafal Al-Quran. Li'anna Al-Qur'ana fi jawfihi, karena Al-Quran berada pada dirinya. Ini sama dengan perkataan udrijatin nubuwatu fi baina katifaihi, kenabian telah dititipkan di antara dua pundaknya. Yaitu sama dengan firman Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, sebenarnya ia adalah ayat-ayat yang nyata di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah walakin li atba'il anbiya hadzun minal khairi ala sabilit taba', akan tetapi bagi pengikut para nabi mereka mendapat bagian dari kebaikan karena mereka adalah pengikut para nabi. Dan dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama wa warathu wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Dan athar ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, yaitu orang yang menghafalkan huruf-hurufnya, memperhatikan makna-maknanya, memahami petunjuk-petunjuknya, dan menyibukkan waktu-waktunya untuk Al-Quran ini. Qala rahimahullah babu fadl من تعلم القرآن وعلمه، أي ما يترتب على تعلم القرآن وتعليمه من فضائل وخيرات وبركات في الدنيا والآخرة. فالقرآن الكريم هو كتاب الهداية وكتاب السعادة وكتاب الفلاح، من أكرمه الله بتعلم القرآن وتعليمه فهذا إكرام له بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، لأن القرآن بابها. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan bab fadlu babu fadli man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, bab keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. yaitu pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya, yaitu banyak sekali kebaikan dan berkah yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat, karena Al-Quranul Karim adalah kitab hidayah, kitab kebahagiaan dan kitab kesuksesan. Barang siapa yang diberi atau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka ini adalah tanda dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, karena Al-Qur'an adalah pintu dari kebahagiaan dan kesuksesan tersebut. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Al-Hasan Al-Harrani qala haddatsana Ali bin Al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Alqamah bin Marthad قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معاشر المسلمين الكرام، هذا حديث عظيم في بيان فضل تعلم القرآن أولا ثم تعليمه بعد ذلك. وفي رواية أخرى للحديث عند البخاري، الحديث خرجه البخاري، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا فيه إثبات الخيرية والأفضلية لمن أكرمه الله بتعلم القرآن وتعليمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم حروف القرآن لضبط التلاوة وإتقانها، ويتضمن أيضا تعلم معاني القرآن لفهم الدلالة ومعرفة المقصود، فكل منهما داخل في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكانت تلك طريقة الصحابة، فإنهم كانوا يدركون رضي الله عنهم أن القرآن أنزل لتتدبر آياته وتفهم معاني وتعقل دلالاته، لذلك كانوا يجمعون لأنفسهم بين ضبط الحروف وإتقان تلاوتها وفهم المعاني والدلالات. وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل، أخرجه الإمام أحمد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم الألفاظ ضبطا لها، وتعلم المعاني فهما للدلالات، وتدبرا لكلام الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معاني وتعليمها، وهو أشرف قسم تعلمه وتعليمه، يقصد تعلم المعاني، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bahwasanya dengan menyebutkan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Syu'bah, apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mengatakan iya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang paling utama di antara kalian adalah kebaikan dan keutamaan bagi orang yang Allah muliakan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Para ulama rahimahullah menyebutkan bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup mempelajari huruf-huruf Al-Quran dengan cara pelajari cara membacanya, juga mencakup mempelajari makna dari Al-Quran untuk memahami tujuan dan mengerti maksud dari ayat-ayat tersebut. Maka semuanya masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini adalah metode sahabat radhiyallahu anhum, yaitu mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk difahami makna-maknanya dan untuk dimengerti petunjuk. Oleh karena mereka menggabungkan antara mempelajari cara membaca huruf Al-Quran dan memahami makna dan petunjuknya. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dan beliau adalah salah satu dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, haddathana man kana yuqri'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل. Telah menceritakan kepada kami orang yang dahulu mengajarkan Al-Quran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan mereka tidak mempelajari 10 ayat berikutnya sampai mereka mengerti dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Mereka mengatakan, fa'alimna al-ilma wal-amal, maka kami berilmu dan mengamalkannya. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya, mencakup mempelajari lafad-lafad Al-Qur'an dan mempelajari makna-makna Al-Quran dengan tujuan memahami petunjuk dan mentadaburi kalamullah sabajal. Berkata Nuqayyim rahimahullah, wa ta'allum Al-Quran wa ta'limuhu yatanawalu ta'allum hurufihi wa ta'limuha, dan pelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup arti mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya juga mempelajari makna-maknanya dan mengajarkannya. Dan jenis yang kedua ini lebih utama, yaitu mempelajari makna dan mengajarkan. Karena maksud yang utama adalah mengetahui makna dan mengajarkan. Adapun mempelajari lafaz, ini adalah wasilah atau perantara menuju tujuan. Dan mempelajari makna dan mengajarkannya adalah mempelajari dan mengajarkan tujuan dari Al-Quran di turunkan. Maka sekedar mempelajari lafaz dan mengajarkannya adalah kita mempelajari sarana mengajar, dan tentu perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara tujuan dan sarana. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, mohon maaf terputus koneksi kajian kita dari Kota Madinah An-Nabawiyah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Kita tengah menyimak bahasan dari kitab At-Tibyan fi syarhi akhlaki hamalatil Quran karya al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Kami akan coba mendapatkan kembali koneksi audio. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Kami persilakan tafadhal Syekh. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, فذلك أقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، أي أنه رحمه الله منذ سمع هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه انشرح صدره لهذا الأمر وجلس لتعليم القرآن، فيقول ذاكرا سبب جلوسه الطويل الذي امتد ما يقرب من 40 سنة. وهذا أيضا يفيدنا فائدة عظيمة وهي سرعة استجابة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ومسارعتهم الخيرات، فإن الواحد منهم إذا أخذ الفائدة وفهمها وضبطها دخل في العمل مباشرة بصبر ومصابرة ومرابطة مستعينا بالله. أما حال كثير منا أنه إذا سمع الفائدة أو الموعظة ربما يتفاعل معها يوم أو يومين أو 3 أيام ثم ينساها، حيث تأتيه أمور من مشاغل الدنيوية وتنسي. فالحاصل المرء إذا سمع الموعظة يحتاج إلى أمرين: الأول الاستعانة بالله ونعم المعين سبحانه، الثاني المجاهدة للنفس. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, dan Abu Abdurrahman berkata, فَذَلِكَ أَقْعَدَنِي مَقْعَدِ هَذَا فَكَانَ يُعَلِّمُ مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَنْ إِلَى إِمْرَةِ الْحَجَّاجِ. Itulah yang menyebabkan aku duduk di sini, kata Abu Abdurrahman. Dan beliau mengajarkan Al-Quran mulai dari khilafah Uthman radhiyallahu anhu sampai Hajjaj yang menjadi pemimpin atau gubernur di kota itu. Perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah bahwasanya sejak dia mendengarkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ia langsung bersemangat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan beliau segera mengajarkan Al-Qur'an. Dan di sini beliau menyebutkan sebab kenapa dia duduk ya selama ini untuk mengajarkan Al-Quran, dan disebutkan bahwasanya beliau mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Dan di sini juga kita bisa mengambil faedah yang sangat penting, yaitu para salaf rahimahumullah, mereka segera untuk menyambut melaksanakan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu para sahabat maupun para tabi'in, yang mereka selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena salah satu di antara mereka jika mendapatkan faedah dan telah memahaminya dan mengerti betul maksud dari faedah tersebut, ia segera mengamalkannya dengan penuh kesabaran dan juga dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya kondisi kebanyakan dari kita, yaitu jika ia mendengarkan satu faedah atau satu nasihat, ya mungkin saja dia semangat sehari atau 2 hari atau bahkan 3 hari kemudian ia melupakannya karena perkara-perkara dunia yang membuat dia sibuk dan melupakannya. Maka seorang jika mendengar nasihat dan pelajaran, maka ia membutuhkan 2 perkara. Yang pertama al-isti'anah billah, ya diperlukan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Yang kedua mujahadatun nafs, untuk berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Allah taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan tersebut, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وحدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ. القائل وأخذ بيدي هو عاصم بن بهدلة إمام القراء في زمانه واحد القراء السبعة. قال الإمام أحمد كان رجلا صالحا وأنا أختار قراءته. وقوله وأقعدني في مجلس أقرئ أي أخذ مصعب بن سعد بيد عاصم بن بهدلة فأجلسه مجلس إقراء القرآن وتعليمه والدال على الخير كفاعله. Ya, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian beliau juga menyebutkan dengan sanadnya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa akhadha bi yadi wa aq'adani fi majlisin uqd, dan ia mengambil tanganku atau memegang tanganku dan mendudukkan aku di majlis ini untuk mengajarkan Al-Qur'an yang julan salihan. Ya, Asim adalah seorang yang soleh dan aku memilih untuk membaca dengan qiraahnya dia. Adapun perkataan beliau wa aq'adani fi majlisin uqri, dan mendudukkan aku di majlis sehingga aku mengajarkan Al-Qur'an, yaitu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil tangan Asim bin Bahdalah dan mendudukkannya di majlis untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. Qala rahimahullah haddathana Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad as-Sandali qala haddathana Zuhair ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah ibn Yazid al-Muqri qala haddathana Musa ibn Ali ibn Rabah qala sami'tu Abi yaqul sami'tu Uqbah ibn Amir رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر يقول فيه عليه الصلاة والسلام يقول فيه عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان. يغدو أي يخرج في الصباح الباكر إلى بطحان والعقيق. وبطحان أو العقيق واديان معروفان في المدينة. قوله فيأتي كل يوم بناقتين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم خص هذين الموضعين بالذكر لأنه مكان لتجمع الإبل أو فيهما سوق لبيع الإبل وشرائها. وقوله زهراوين كوماوين زهراوين، الناقة الكوماء عظيمة السنام، والناقة الزهراء التي تميل إلى البياض من كثرة سمنها، والمعنى أيكم يحب أن يذهب إلى هذا المكان الذي تجتمع فيه النياق ويأخذ كل يوم ناقتين سمينتين فيأخذهما في غير إثم أي من غير أن يكون أخذهما سرقة أو غشا أو احتيالا أو نحو ذلك بل يأخذهما حلالا بدون إثم ولا قطع رحم أي ولا يولد أخذه لها وكثرة هذه النياق التي يأخذها كل يوم شحنا بينه وبين قرابته أو تقاطع وهذا فيه أن كثير من الناس تقع بينهم الفتنة والشحناء والحسد إذا عرف أحد قرابة بكثرة مال فيحسدون وقد يؤذون قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد أي يذهب باكرا إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فالمسلم الذي يحفظ آيتين من كتاب الله ويجاهد نفسه على فهم معانيهما خير له من ناقتين كوما وين زهروين وتعلم ثلاث آيات خير له من ثلاث نياق وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل وهذا الحديث فيه ترغيب وتزهيد ترغيب في القرآن وبيان للفضل العظيم الذي يحصله من يعنى بكتاب الله عناية يومية وفيه تزهيد في الدنيا ومتاعها وفيه أن المسلم لابد أن يكون له حظ من القرآن في كل يوم تعلما للحروف وللمعاني ولو آية أو آيتين أو ثلاثا فإن قليلا من الآيات مع المداومة يكون بالسنوات كثيرا. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan dan beliau menyebutkan sanadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan kami berada di suffah yaitu di tempat orang-orang yang miskin dari para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan ayyukum yuhibbu an yaghdu. Siapa di antara kalian yang ingin untuk berangkat pagi-pagi kebutuhan atau akik, kemudian ia datang dengan membawa dua onta yang besar punuknya dan warnanya condong ke warna putih. Katakan fala ayyaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh salah seorang di antara kalian berangkat pagi-pagi ke masjid kemudian mempelajari dua ayat dari kitabullah lebih baik daripada dua onta dan tiga lebih baik daripada tiga onta dan empat lebih baik dari empat onta dan begitu seterusnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum yuhibbu an yaghdu, siapa di antara kalian yang senang untuk berangkat pagi-pagi, karena yaghdu artinya berangkat keluar pagi-pagi. Ila butahan awil aqiq, ke lembah butahan atau lembah aqiq, dan dua lembah ini adalah lembah yang terkenal di kota Madinah. Dan fayati kulla yawmin binaqatin, kemudian tiap hari dia membawa pulang dua onta. Kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua tempat ini karena lembah Butahan atau lembah Aqiq adalah tempat berkumpulnya onta atau di situ ada pasar onta yang di situ dijual beli ya tempat orang berjual beli onta. Bina qataini kaumawaini zahrawain, ya pulang dengan membawa dua onta yang besar punuknya dan warnanya condong ke warna putih ya, karena saking gemuknya dua onta tersebut. Yaitu makna atau maksud Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang suka untuk pergi ke tempat tersebut, tempat berkumpulnya onta, dan pulang setiap hari membawa dua onta yang gemuk. Para sahabat ya semua mengatakan kulluna ya Rasulullah, semua kami suka untuk mendapatkan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan fa ya'khudhuha min ghairi ithm. Ia mengambil kedua unta tersebut bukan dengan cara mencuri atau melakukan kecurangan atau sejenisnya, akan tapi mengambil dua unta tersebut halal ya, tanpa dosa. Wala qat'i rahim, dan tanpa memutuskan silaturahmi, karena perbuatan tersebut terkadang seorang jika mempunyai harta yang banyak terjadi fitnah di antara kerabat, ya, disebabkan hasad, dengki, ya, ini terkadang terjadi, namun ini tidak terjadi pada hadis ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fala ayyaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh salah seorang di antara kalian berangkat pagi-pagi ke masjid, kemudian ia mempelajari dua ayat dari Al-Quran lebih baik daripada dua onta, mempelajari tiga ayat dari Al-Quran lebih baik daripada tiga onta, dan mempelajari empat ayat lebih baik daripada empat onta, dan begitu seterusnya. Maka seorang muslim yang menghafal dua ayat dari Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya, hal itu lebih baik daripada dua onta gemuk yang besar punuknya, dan mempelajari tiga ayat lebih baik daripada tiga onta gemuk, dan mempelajari empat ayat. Pahala yang sangat besar bagi orang yang selalu memperhatikan Al-Quran setiap hari, dan anjuran agar kita zuhud terhadap dunia dan perhiasannya. Dan seorang muslim sepantasnya setiap hari untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-hurufnya, dan berusaha memahami maknanya, ya, walaupun satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat. Karena sedikit dari ayat-ayat yang dipelajari, namun secara terus-menerus, tentu akan menjadi banyak jika dilakukan bertahun-tahun. Wa nasallahu azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq wal ma'una ala kulli khair. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan nasihat berharga dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaqi Hamalatul Quran. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk di kurang lebih 10 menit ke depan, kami undang Anda untuk bersoal jawab. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi bahasan di sore hari ini. Kami persilakan yang pertama dari penelpon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, pertanyaannya dengan Bapak siapa dari mana? Dalam Al-Quran Ustaz, Surah Yasin ayat ke-14. Nah, di situ dikatakan ketika kami mengutus dua orang rasul kepada. Ya, halo Bapak. Baik, sepertinya terputus. Kami persilakan kembali Bapak untuk menghubungi kami. Terputus tadi. Kami akan coba sapa kembali bagi Anda yang akan bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kami angkat untuk selanjutnya. Pertanyaan yang datang dari penelpon yang kedua. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak, pertanyaan. Di dalam Surah Yasin Ustaz ayat 14, nah, dikatakan ketika kami mengutus dua orang rasul kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan dengan rasul yang ketiga, maka mereka, para rasul itu berkata. Halo Bapak. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya bagi anak-anak muda atau pelajar yang tengah menghafal Al-Quranul Karim, manakah yang lebih utama baginya? Apakah menghafal secara penuh Al-Quranul Karim yang mereka bisa atau yang mereka mampu, atau menghafal 10 ayat kemudian berusaha untuk memahami dan mengamalkan, setelah itu kemudian menghafal kembali tambahannya. Manakah yang lebih afdol bagi mereka yang masih muda usianya? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. المطلوب من القرآن أمران: الحفظ والفهم، وأمر ثالث وهو العمل. وهذه ينبغي أن ينشأ عليها الصغير والكبير في التعامل مع القرآن حفظا ومدارسة. فالقرآن أنزل ليعمل به، فلا بد من حثا على فهم المعاني، ولا بد أيضا من حث على العمل بهدايات القرآن وإرشاداته العظيمة. والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. Jawaban beliau hafizahullah yang dituntut kepada kita dari Al-Quran ada dua perkara. Yang pertama, menghafal dan memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Maka ini yang dituntut kepada kita semua, yaitu kita mendidik anak-anak kita, bahkan siapapun juga, untuk berusaha menghafal Al-Quran dan memahami mereka untuk mengamalkan Al-Quran yang telah mereka pahami tersebut. Ini adalah makna dari firman Allah Azza wa Jal, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Syekh. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan telepon kembali. Sudah ada Pak Ahmad di Ciledug, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, alhamdulillah setiap pagi kami keluarga anak-anak itu membaca Al-Quran yang terjemahan Miracle the Reference. Di situ ada Asbabun Nuzul, ada apa namanya tafsir atau bari dan tafsir yang lain. Nah, saya kan belum faqih ini ya, menguasai kan gitu. Cuman kita belajar dari situ, apakah boleh gitu? Berupa terjemah Pak ya? Terjemah tapi ada tafsirnya, gitu ya, ada tafsirnya. Tafsir dalam bentuk terjemah begitu Pak ya? Jadi ada Asbabun Nuzul, jadi ada tafsir atau bari, ada tafsir Ibnu Katsirnya, terus ada hadis yang mendukung, gitu ya. Ada kosakata, jadi ada Quran yang tebal yang isinya dari perkata jadi satu kata ada terjemahannya, jadi itu diulang-ulang, walaupun kan tadi 3 ayat tuh, kalau ini kadang-kadang 1-2 kan gitu ya. Cuman untuk memperlancar baca Al-Qurannya sampai lancar di hari itu juga, kemudian perkatanya terjemahannya juga. Iya. Itu kita dipelajari setelah beberapa kali kita tutup tuh terjemahannya supaya membiasakan gitu ya. Itu diajarkan oleh Bapak kepada keluarga gitu. Jadi cuman saya melihat itu supaya hafal dari terjemahan itu, kemudian untuk tafsirnya Tabari itu dibacakan bersama-sama. Iya. Gitu. Yang jadi pertanyaannya Pak? Yang jadi pertanyaan apakah boleh gak metode kita seperti itu? Ya? Karena kan yang mumpuni kan gitu ya Pak ya. Saya isi ba'da subuh gitu, setelah ba'da subuh. Baik, gitu. Bapak, terima kasih. Intinya sudah kami tangkap Pak ya. Terima kasih Pak Ahmad di Ciledug. Barakallahu fiik wa iyyakum. Nah, silakan Ustaz. Al-Qur'an wa terjemah ba'da dzalik. Wa fi ahli terjemah juz' tafsir. Tolong diterjemah tafsir Tabari wa ghairi. Hmm. Ayak fi hadha hadhihi at-tariqa am la bu ja'ati al-'alimi ta'allam minhu. karena fokus yaqra terjemah wa fi dan tafsir lakin ayat bilwa. على كل هذا الذي يقوم به هذا الأخ الفاضل جزاه الله خيرا Khotul Islam, mohon maaf terputus kembali koneksi audio kita bersama Syekh. Nah, kita sudah mendapat kembali, kita simak kembali. Fa huna kutub tunasib al-mubtadi' yanbaghi an yabda biha. Wa aidan la yanqata' wa la aidan awladah an ba'd tullab al-'ilm al-mutaqaddimin fi al-'ilm bi ar-ruju' ilayhim wa su'alihim wa al-ifada minhum. Hadha kullu mimma يترتب عليه الأثر المبارك في تحقيق هذا المقصد العظيم وأسأل الله له وللجميع التوفيق والسداد والمعونة على كل خير وإلى لقاء آخر استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jawaban beliau حفظه الله dari pertanyaan yang terakhir tadi. Semua yang dia lakukan, ya, ini adalah kebaikan dan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya pemula yang ingin mempelajari Al-Quran, memahami maknanya, membutuhkan kitab-kitab yang lain, ya, karena disebutkan tafsir Tabari, maka beliau menganjurkan untuk memulai dengan kitab yang lebih mudah seperti tafsir Muyassar yang insya Allah juga sudah diterjemahkan, atau memulai dengan tafsir Ibn Sa'di yang insyaallah kitab ini juga sudah diterjemahkan, dan sebaiknya dimulai dengan kitab-kitab ini terdahulu. Dan juga tentunya tidak terputus dari para penuntut ilmu yang mereka mengetahui tentang tafsir, yang mereka juga mendatangi mereka, ya, anak-anak tersebut tidak berarti kemudian meninggalkan majelis ilmu, namun di samping berusaha membaca sendiri di rumah, membaca terjemahnya, juga datang ke majelis-majelis ilmu kepada penuntut ilmu yang mereka mengajarkan tafsir tafsir Al-Quran. Dan semua yang dilakukan tentu akan mendapatkan pengaruh yang sangat baik, sangat berberkah bagi orang yang rajin berusaha untuk memahami makna-makna dari Al-Quran. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sang penanya, kepada keluarganya dan seluruh pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dan menolong kita untuk melakukan segala kebaikan. Dan kita tutup kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.